belum makan. Kasihan, kasihan, berilah sedekah. Wahai pengemis buta, aku tidak punya uang. Apakah, apakah harus ku berikan? Habis bagaimana? Saya juga tidak punya apa-apa. Tak mengapa Nona, bila tak ada. Namun sudikah mengantarku pulang? Dengan senang hati habis kepengen kenalan.